Konsultasi Syariah. Apakah harus menjawab semua adzan atau cukup satu? Pertanyaan. Apakah menjawab adzan harus berulang? Misalnya, kita mendengar adzan berkali-kali salah satu waktu sholat. Apakah harus dijawab semuanya? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalil mengenai perintah menjawab adzan adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzin faqulu misla ma yaqul, tsumma shollu 'alayya." Yang artinya, apabila kalian mendengar mu'adzin, tirukan seperti yang diucapkan mu'adzin, lalu bacalah solawat untukku. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. Berdasarkan hadis di atas, menjawab adzan adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah, menjawab adzan hakikatnya mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah semua adzan harus dijawab ataukah cukup menjawab satu adzan? Dalam hal ini terdapat satu kaidah dalam usul fikih. Apakah perintah mutlak dalam syariat harus dilakukan secara berulang atau tidak harus dilakukan secara berulang? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, mengamalkan perintah mutlak harus diulangi selama memungkinkan. Ini merupakan pendapat yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad dan mayoritas ulama Hambali, dan kata Ibnul Qasar, ini pendapat Imam Malik. Pendapat kedua, bahwa mengamalkan perintah mutlak tidak harus diulangi, sehingga cukup diamalkan sekali ketika sebabnya ada. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad sebagaimana yang dipilih oleh Abul Khitab dan Ibnu Qudamah. Dan insya Allah yang lebih mendekati adalah pendapat kedua, karena bentuk kata perintah atau sigot al-amr tidak menunjukkan pengulangan. Usul al-fiqh alladhi la yas'alul al-faqih jahlu. Berdasarkan pertimbangan ini, jika seseorang telah menjawab satu adzan, apakah dia harus menjawab adzan yang lain? Jawabannya, pada dasarnya mengamalkan perintah tidak harus diulang, sehingga ketika dia sudah menjawab adzan sekali, tidak perlu menjawab adzan yang lain di waktu sholat yang sama. Hanya saja, ada dua hal yang perlu dibedakan. Satu, mengamalkan perintah menjawab adzan ini hanya berlaku untuk adzan yang pertama. Dua, keutamaan menjawab semua adzan ini berlaku untuk semua aktivitas menjawab adzan. An-Nawawi menjelaskan tentang hukum menjawab adzan yang berulang di satu tempat. Ada perbedaan pendapat ulama seperti yang dinyatakan Al-Qadhi Ayyad dalam Syarah Sahih Muslim. Dan saya tidak menjumpai pendapat masalah ini pada ulama mazhab Syafi'iyah. Dan permasalahan ini ada beberapa kemungkinan. Kesimpulan yang lebih tepat, bahwa menjawab adzan hukumnya sunnah mu'akkad atau ditekankan, makruh jika ditinggalkan. Berdasarkan hadis sahih yang secara tegas memerintahkannya. Dan ini hanya khusus untuk menjawab adzan yang pertama. Karena perintah tidak menunjukkan harus diulang. Hanya saja, keutamaan dan pahala menjawab adzan tidak hanya khusus untuk menjawab adzan yang pertama. Allahu a'lam. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Karena itu, jika kita mendengar adzan berkali-kali, cukup dijawab yang paling dekat dengan kita. Meskipun boleh saja menjawab yang lain, dan kita tetap mendapatkan fadilah menjawab adzan. Demikian, Allahu a'lam.